إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد sampai mana? Pak Jaris. Ibnu Yahya. Hafizahullahu ta'ala. Wa min qadarin. Khorrosin ilab dola mati. Kita sampai tentang bait al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah yang menasihatkan agar seseorang berpedoman dan berbijak kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya terdapat kecukupan untuk bekal hidup seseorang, baik di dalam mensikapi perkara-perkara gaib, dari nasib, dari jodoh, dari kematian, dari rezeki. Semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba sudah dicukupi, ilmunya sudah ada di dalam syariat ini. Karena itu dikatakan oleh Syekh Yahya Hafizahullah, صدقي الشرع فيما جاءه به من أحكام. Percayailah, benarkanlah syariat, berimanlah terhadap syariat. Shaddiq di sini maksudnya adalah beriman, pasrah terhadap syariat dalam apa-apa yang syariat itu datang kepada engkau. Di sini pakai dhamir hu. Illa fima ja'aka bihi min ahkam, dari hukum-hukum. Di dalam masalah hukum juga hendaknya seseorang mencukupkan diri dengan syariat. Qala Allah ta'ala inil hukmu illa lillah. In di sini nafiyah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, kecuali hukumnya Allah. Maka hukum-hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, hukum yang menyelisih hukumnya Allah, semuanya adalah batil. Dengan nas ayat ini, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang berhak untuk memberikan hukum. Dialah yang berhak untuk mengatur hambanya, sebagaimana ia juga yang mengatur alam semesta ini, maka dia juga, dialah yang berhak untuk mengatur perbuatan hamba, mengatur kehidupan hamba. Karena itu dikatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintahkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Qala wa min ghaib, berimanlah dengan syariat ini dalam urusan-urusan ghaib. Jadi enggak perlu pergi ke dukun, tidak perlu pergi ke peramal, tidak perlu pergi kepada orang-orang yang dianggap disebut dengan istilah pintar, padahal mereka adalah kadzab. Cukup engkau beriman dengan dalam bab takdir. Dan ilmu tentang takdir ini harus dipelajari, karena termasuk salah satu rukun iman adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin wajib belajar dalam bab takdir, bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir, bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah tentang masalah taklif, tentang masalah istita'ah, kemampuan seorang hamba, apakah hamba itu memiliki kemampuan ataukah tidak. Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibahas juga oleh para ulama, apakah seorang hamba dikatakan memiliki kemampuan. Karena kemampuan itu ada dua, kemampuan sebelum beramal dan kemampuan saat beramal. Faham? Kemampuan itu ada dua, kemampuan sebelum beramal dan kemampuan saat beramal. Kalau kemampuan sebelum beramal, maka seorang hamba memiliki kemampuan. Dalam artian Allah membiarkan seorang untuk sholat, bisa dia mampu berdiri, mampu bertakbir, mampu rukuk, mampu sujud. Maka seorang hamba memiliki kemampuan ini, kemampuan sebelum beramal. Adapun kemampuan saat beramal ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Tidak bisa seorang hamba melakukannya kalau enggak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini bertolak belakang antara Jabriyah dengan Qadariyah. Yang jelas tentang masalah takdir ini harus dipelajari. Jadi bukan hanya kita itu hanya harus menerima takdir, tidak. Tapi harus mempelajari dalam masalah bab takdir, bagaimana martabat-martabat atau tingkatan-tingkatan dalam beriman tentang takdir. Ini supaya seseorang imannya bisa bertambah, semakin yakin, semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi nasibnya. Karena itu cukup dengan ilmu syariat, terkhusus kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Shifaul Alil. Ini kitab yang membahas tentang masalah takdir, dan juga kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah. Ini penting. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa i'rabnya kulla? Zakaria. Zidni. Maf'ul bih, mana fi'ilnya? Khalaqna. Mana fi'ilnya, Riz? Lihat terus, hu i'rabnya apa? Fi'ilnya mahdzub. Bab apa namanya ini? Bab ishtighal. Jadi sebenarnya itu inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di sana ada fi'il yang mahdzuf secara kaidah nahwu, secara kaidah bahasa Arab. Ditunjuki oleh fi'il yang ada yaitu khalaqnahu sebagai dalilnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, kami telah menciptakannya dengan takdir. Gitu ngartikannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu. Kami telah menciptakannya dengan takdir. Jadi segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Mana fa'ilnya asaba? Mana fa'ilnya asaba? Mana Aidar? Domir mustatir takdiru huwa kembali ke? Ayo. Ma ini ma apa? Ma di sini ma apa? Sehingga dijadikan kembalian domir. Ma apa? Brahman, ma apa ini? Ma apa, Riz? Kalau ada illah di belakangnya sudah jelas itu adalah manafiyah. Sudah ada illahnya, tidaklah kecuali. Ya. Jadi kalau manafiyah isim atau huruf? Manafiyah isim atau huruf? Huruf. Kalau huruf bisa dijadikan kembalian domir. Ingat, kembalian domir gak mungkin kembali kepada huruf, harus kembali kepada isim. Audud domir harus kembali kepada isim. Tidak bisa kembali kepada fi'il. Tidak bisa kembali kepada huruf. Berarti fa'ilnya belum diketahui. Mana fa'ilnya? Asaba. Antum kalau mau faham nahwu syaratnya harus faham subjek predikat. Musnad, musnad ilaih. Saya tekankan lagi. Karena itu kunci utama. Dan tangga, jembatan pertama kali untuk memahami kaidah-kaidah yang lain adalah kaidah musnad, musnad ilaih. Mana fa'ilnya asoba? Fa'ilnya adalah mim musibatin. Min di situ adalah zaidah. Jadi masobat musibatun. Mana maf'ulnya? Nah ini. Dibuat umum. Tidaklah menimpa dari suatu musibah. Menimpa siapa? Menimpa kalian semua. Dibuat umum. Tidak ditiadakan maf'ulnya. Untuk makna umum. Illa bi'idnillah, tidaklah menimpa, tidaklah terjadi dari suatu musibah, satu pun musibah. Illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini tanpa izinnya Allah. Bagaimana sementara Allah adalah rajanya raja? Bagaimana mungkin terjadi di dalam kerajaan ini apa yang tidak diizinkan oleh sang raja? Ini kalau raja di dunia iya. Rakyatnya ada yang membela, rajanya enggak izinkan, rakyatnya tetap melakukan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau enggak mengizinkan enggak akan terjadi. Enggak ada yang bisa mendahului kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari kekufuran, dari kemaksiatan, semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Atau dengan irada al-kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman dengan Allah maka Allah akan memberi hidayah, menunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi cukup beriman dengan takdir untuk menghadapi masa depan, baik masa depan di akhirat maupun masa depan di dunia, tentang urusan hidup, mati, rezeki, amal, jodoh, ajal. Semuanya seorang mukmin hendaknya beriman dengan takdir dan menempuh asbab yang disyariatkan. Maka cukup sudah, syariat ini cukup. Enggak perlu kepada ilmu-ilmu yang lain, enggak perlu kepada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Seorang yang beriman dengan syariat, dengan iman yang benar, sudah cukup untuk menjalani hidup. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Didahulukan ma'mul daripada amil. Wa 'alallah ini muta'alliq dengan fatawakkalu. Jadi amilnya adalah fatawakkalu, ma'mulnya adalah 'alallah. Didahulukan ma'mul atas amil. Yufidul hasr, untuk pembatasan. Dan hanya, jadi ngartikannya harus gitu. Enggak boleh diartikan dan atas Allah, kepada Allah kamu bertawakal, enggak. Harus dikasih hanya, dan hanya kepada Allah, dan hanya atas Allah hendaknya kalian bertawakal. Jika seandainya, jika kalian adalah benar-benar seorang yang beriman. Wa qala ta'ala qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Mana fa'ilnya yusibana? Mana? Mana lagi? Ibrahim, mana? Ma, ya? Ma. Ma kataballahu lana, ma di situ masdariyah. Katakanlah la yusibana, tidak akan menimpa kami, illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah Allah tulis untuk kami. Huwa maulana, dialah wali, wali kami. Dialah Allah sebagai wali kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi di dalam menghadapi segala apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini, cukup seorang beriman dengan takdir, percaya dan tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menempuh sebab-sebab yang syar'i. Qala Syekh Yahya hafizahullah, saddiq syar'a fi kulli ma umirta bihi. Berimanlah dengan syariat dalam segala apa yang engkau diperintahkan dengannya. Beriman di sini mencakup meyakini, mencakup juga mengamalkan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang hamba wajib diyakini. Wajib diyakini kewajibannya kalau memang wajib. Kalau tidak diyakini maka kafir. Seorang yang mendustakan satu kewajiban, maka dia telah kafir karena dia telah mendustakan syariat. Salat kamu yakini dia enggak wajib, kafir. Kewajiban-kewajiban yang lain, puasa kamu tidak meyakini itu wajib, maka ini kufur. Adapun kalau tidak dilakukan seperti kewajiban-kewajiban yang lain, maka ini hukumnya lain lagi. Adapun salat, maka yang rajih pendapat ulama adalah kufur, kafir. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain kalau tidak dilakukan ini tidak kafir, tapi kalau didustakan, tidak diyakini kewajibannya, ini kufur. Wa fi kulli ma nuhita anhu, dan dalam segala sesuatu yang engkau dilarang darinya, ini juga wajib diyakini. Yang haram wajib diyakini haram. Seorang meyakini zina boleh, kafir. Meyakini khamr boleh, kafir. Kalau tidak ada takwil dan tidak ada penghalang-penghalang yang lain. Karena itu termasuk ma'lum biddi minaddin biddarurah. Wajtanib qaulal kharrasin, dan jauhilah ucapannya orang-orang kharrasin, para pendusta, para pengarang, sukanya ngarang-ngarang, sukanya membade-bade kalau bahasa Jawanya. Wal kuhan, demikian juga para dukun. Wal munajjimin, para ahli bintang. Wala tarkan ilaihim, jangan-jangan kamu condong berkawan dengan mereka. Farukunu ilaihim rukunun ila dhalamah, jamaknya dhalim, dolamah. Maka berkawan atau condong kepada mereka, termasuk condong kepada orang-orang dolim. Sedangkan Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong mengarah kepada orang-orang zalim, berkawan dengan orang-orang zalim sehingga akan disentuh oleh neraka. Wa ma lakum min dunillah min aulia. Sedangkan tidak ada bagi kalian dari selain Allah min aulia. Min di sini juga termasuk zaidah. Aulia di sini adalah mubtada muakhirnya. Faham? Makanya dalam siak-siak penguatan itu sering dikasih tambahan min. Seperti wa ma asaba min musibah. Sebenarnya asaba musibah. Demikian juga di sini wa ma lakum min dunillah aulia gitu. Tapi ditakkid dikasih tambahan min supaya lebih kuat, tidak ada sama sekali bagi kalian wali-wali selain Allah. Faham? Jadi aulia di sini i'rabnya adalah mubtada muakhar. Khabarnya adalah dilakum di situ, lakum. Ada takdir yang mustatir atau mahdzuf, takdirnya mustatir atau kain. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan tertolong lagi. Ingat, berkawan dengan orang-orang zalim menjadikan seorang enggak bisa tertolong. Termasuk sebab seorang enggak bisa ditolong, siapapun berusaha menolongnya enggak akan mampu kalau sudah berkawan dengan orang-orang zalim. Di antaranya adalah para dukun, para tukang kelenik, para orang-orang mistik. Ini adalah kepalanya para dzalamah, pembesarnya para dzalamah, karena mereka termasuk kufar, dukun kafir, karena dia termasuk sahir. Tasdiqul kadzabin yu'tabaru jinayatan 'ala ad-din. Membenarkan para pendusta ini teranggap sebagai bentuk kriminal atas agama. Perhatikan omongannya Syahya ini. Membenarkan para pendusta itu termasuk kriminal terhadap agama. Maka ini kalau ada orang berdusta, kalau ada orang pendusta, orang di atas kebatilan, jangan dibenarkan, jangan dibela. Ini kamu jadi kriminal. Kamu menjadi orang yang berbuat kriminal terhadap agama. Kamu enggak ikut dusta enggak? Kamu hanya membenarkan, membela mereka. Ini dianggap sebagai bentuk kriminal terhadap agama. Tasdiqul kadzabin yu'tabaru jinayatan 'alad-din. Karena kewajibannya kadzabin itu didustakan. Kewajibannya orang-orang yang batil itu dibatilkan. Kewajibannya orang-orang yang sesat itu disesatkan. Kok malah dibela, malah dibenarkan, malah dikawani. Ini termasuk kriminal, kriminalitas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il munajjimun kadzabun saharah. Pakai ta itu, bukan pakai ha. Bukan saharahu, bukan, tapi saharatun. Maka mereka para ahli bintang, mereka adalah para pendusta, para tukang sihir. Sabata min hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu inda Abi Dawud. Telah tetap dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas, riwayatnya Imam Abu Dawud, Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani wa Ahmad, Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal, Abu Abdullah wa ghairi an'anani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang iktabasa, coba-coba mempelajari. Iktabasa itu cuma sekedar menyadur. Iktibas itu hanya sekedar menyadur, menukil tok, saitik we. Coba-coba mengcopy paste tentang ilmu perbintangan, ilmu yang haram. Maka dia telah iktabasa syu'batan minasir, maka dia telah menyadur atau telah mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu sihir Zada ma zada, dia akan menambah apabila semakin banyak. Kalau semakin banyak yang disadur, ya semakin banyak sihirnya. Kullama izdada, kullama zada, kulla bukan kullu. Kullama zada sebagai dhorof, ganti dari ma. Aslinya yang dhorof itu ma-nya, tapi karena diidhofahkan, akhirnya mudhof mengambil alih i'rabnya mudhof ilaih. Kullama zada fit tanjimi zada fis sihir. Setiap kali ia menambah dalam ilmu perbintangan, maka ia semakin dalam di dalam ilmu sihir. Fal munajjimu sahirun, maka orang ahli bintang ini adalah termasuk sahir, ilmu sihir. Yarsudu fil laili, ia selalu mengawasi di malam hari, suka melean. Kalau orang suka ilmu-ilmu seperti ini, senang melean di malam hari. Orang-orang pada tidur, dia sedang melean. Wa yastadillu bil ahwalil falakiyati 'alal hawadithil ardiyah, dan dia mengambil dalil dengan keadaan-keadaan perbintangan. Falakiyah itu apa? Planet tata surya itu apa jenenge? Galaksi, ilmu galaksi, pokoknya itulah. Bumi, bintang, bulan, semua itu. Dan dia mengambil dalil dengan keadaan-keadaan bintang. Alal hawadithil ardiyah, untuk dicocokkan dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Oh, bencana ini gara-gara bulan atau bintangnya ini. Kemarin ada musibah karena bintangnya seperti ini. Jadi dicocok-cocokkan. Padahal kejadian di muka bumi itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan pergeseran falakiyah ataupun bintang-bintang yang lain. Semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wan nujumu lam tukhlaq lidzalik, dan bintang-bintang itu tidaklah diciptakan untuk itu. Bintang yang kita saksikan di langit-langit, di langit, bintang-bintang di langit itu bukan untuk mencari bukti tentang kejadian yang ada di muka bumi, baik hujan maupun kemarau maupun kecelakaan maupun musibah, enggak ada kaitannya. Bintang enggak untuk itu. Innama khuliqat lima dzakarah Allah. Bintang itu diciptakan untuk apa yang disebutkan oleh Allah. Lihat dalam ayat dalam surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang paling rendah, karena langit ada tujuh, as-sama'ad dunya, langit yang paling rendah, bimasabiha, jamaknya misbah, dengan lentera-lentera, yaitu bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tadi rujuman. Apa irobnya rujuman? Duar. Ini irob favorit kita. Maf'ul bithani. Ayo ahsanta. Irob favorit kita adalah maf'ul bithani. Dan kami jadikan bintang-bintang tadi sebagai penghantam atau untuk melempar syayatin, setan-setan yang berusaha naik ke langit. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi setan-setan tadi nanti di akhirat azab neraka. Jadi di dunia dihinakan, dilempari, nanti di akhirat akan diazab. Jadi fungsinya bintang satu untuk apa? Dicatat anak-anak. Bintang itu untuk apa? Adanya bintang untuk melempar setan. Wa qala ta'ala wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ayat sebelumnya apa? Tajri al-fulku kufi bi amri wa litabda'u min fadli wa la'allakum tashkurun wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat. Dan gunung-gunung itu sebagai tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan juga bintang itu mereka bisa mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut. Jadi orang itu bisa menandai dengan bintang untuk mengambil arah ketika di tengah-tengah laut bingung, tidak tahu kemana arahnya, maka berdalil dengan bintang ini boleh, karena memang untuk itu. Wa bin najmi hum yahtadun. Fungsi bintang yang kedua untuk tanda arah. Ya, dulu. Tadi yang pertama apa, dulu? Untuk apa tadi bintang Salman? Untuk melempar setan. Yang kedua untuk tanda jalan, untuk arah. Dan yang ketiga apa? Nanti. Qala fi hadhil ayati anna Allah azza wa jalla. Mana khabarnya fi hadhil ayat? Mana mubtada'nya? Mana Zakaria? Di dalam ayat-ayat ini anna Allah, yaitu masdar muawwal. Anna Allah azza wa jalla khalaqa an-nujuma. Itu nampaknya ada pengulangan lafadz jalalah. Karena kadang ngomong seperti itu, anna Allah khalaqa Allah, nah, itu bisa. Karena ini adalah ucapan. Syekh ini enggak nulis. Ini syekh ini ngomong. Khalaqa Allah an-nujuma li thalathati asya'a. Dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Kama qala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, Qatadah Ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi, Qatadah Ibnu Di'amah kunyanya Abul Khattab As-Sadusi, maksud tabi'in, rahimahullah, fima dzakara anhu al-Imam al-Bukhari fi sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahih beliau, bahwasanya Qatadah mengatakan khalaqallahu an-nujuma li thalathati asya'a. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Zinatin lis-sama'i, sebagai hiasan bagi langit-langit. Nah, ini yang ketiga tadi, untuk melempar setan, untuk penunjuk jalan, dan untuk zinah lis-sama. Karena tadi ayat walaqad zayyana as-sama'a, kami hiasi langit, berarti bintang itu untuk penghias langit. Tanpa adanya bintang-bintang, langit begitu gelap, hitam pekat. Dengan adanya bintang, sesuatu yang gelap menjadi gemerlap, kerlap-kerlip bintang. Zinatun lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Warujuman lis-syayatin, rujuman, apa irobnya? Sebagai maf'ul mutlak dari fi'il mahdzuf yang sudah maklum, sebagai pelempar syaitan. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang bisa ditapaki dengan bintang-bintang tersebut. Faman qala fihinna ghairu dzalika faqad akhta'a, bukan akhta'a tapi keliru itu akhta'a. Hamzahnya berada di atas alif. Barang siapa yang mengatakan selain itu ada fungsi bintang selain tiga hal itu, maka dia telah salah. Wa adha nasibah, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Wa qala ma la ilma, atau ma la ya'lam, atau ma la alima, dan dia telah berkata dengan dia telah mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Jadi itu fungsi bintang. Gak ada fungsi bintang itu untuk hujan, ini nanti ada kecelakaan, nanti ada bahaya, nanti ada rahmat turun. Gak ada. Bintang itu untuk tiga hal tadi itu. Penghias langit, sebagai pelimpar syaitan, dan juga sebagai petunjuk jalan. Al-munajjimu ya'ti bihurufin muqatta'atin thumma yakul. Si ahli bintang, si dukun terkadang datang dengan huruf-huruf terpotong-potong, ha-ha-ha, kof-kof-kof, lam-lam-lam-lam, terus ditaruh di lembaran. Semayakul, kemudian dia mengatakan al-ha'u yusawi kata harfan, ha itu menyamai beberapa huruf, demikian dan demikian. Wal-jimu yusawi kata harfan, harfan irobnya sebagai tamyiz, dan jim ini seperti beberapa sedemikian huruf. Tsumma yajma'uha, kemudian ia menggabungkan dengan ilmu buatan perutnya sendiri. Tsumma yaqulu, kemudian ia mengatakan kepada orang yang datang kepadanya, anta najmuka saraton, kamu bintangmu adalah saraton. Saraton ini kalau bahasa Inggrisnya adalah cancer, kanker tuh. Makanya penyakit kanker itu dikatakan dalam bahasa Arab penyakit saraton. Anehnya, kalau saraton dengan salaton itu hampir sama. Kalau salaton ini artinya adalah kepiting. Salaton pakai lam, salaton bukan sultan yang bacanya. Salaton ini kepiting. Kalau saraton kanker. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sama, cancer kan tulisannya C-A-N-C-E-R dengan kepiting itu sama, crab. Sama. Kok lalam enggak tahu bahasa, ini mungkin bahasa serapan. Anta najmuka saraton, kamu zodiaknya najmuka, maksudnya adalah bintangnya zodiaknya, apa lagi istilahnya satu lagi apa? Bintang, zodiak, terus apa lagi? Siu apa? Ya itu loh, apa? Aiku. Nah, itu saraton, bintangmu adalah cancer. Nasallallahu alaihi ya, kata saya, ya Allah, kok seperti itu, kok bisa dihubungkan, terus kamu bintangmu adalah ini, kelahiranmu ini. Wa yaqulu lil akhar najmuka thaur. Kemudian dia bilang kepada orang lain lagi, ada yang datang lagi, bintangmu adalah thaur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Taurus, ini thaur, hampir sama toh? Thaurun sama Taurus. Sapi. Bintangmu adalah bintang Taurus. Wal akhar najmukal jiddi. Kemudian bilang lagi pada yang lain, kamu bintangmu adalah jiddi. Jiddi itu adalah bintang yang paling terang di mana gitu. Kalau dalam bahasa Inggris namanya polaris. Saya juga baru tahu. Di kamus ternyata bintang jiddi itu adalah bintang polaris. Kalau kata polaris saya sudah tahu lama, tapi enggak tahu kalau itu adalah jenis bintang polaris. Dia adalah bintang yang paling terang. Wal akhar najmuhul akrab, kemudian bilang kepada orang lain lagi, kamu bintangmu adalah Scorpio. Scorpion. Kalajengking. Ada bentuknya. Bintang kalajengking, kenapa dikatakan kalajengking? Kenapa dikatakan bintang sapi? Kenapa dikatakan bintang polaris? Semua itu ada dalam ilmu perbintangan. Semua itu adalah tidak benar. Semua itu enggak ada kaitannya. Nah, kalau orang fanatik dengan zodiak ini, maka dia akan bergantung dengan bintang ini. Bintangmu ini, nanti sifatmu biasanya penyayang, sifatmu pemarah, sifatmu kokoh. Nah, itu dikait-kaitkan, enggak ada ilmunya sama sekali. Yang menjadikan seorang pemarah atau enggak pemarah, kokoh atau enggak kokoh, itu semua diatur dengan iman, diatur dengan ilmu. Bisa dirubah dan bisa dilatih dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya tabiat pemarah? Dinginkan dengan ilmu. Latihlah dengan ilmu. Kamu punya tabiat penakut? Latih dengan ilmu. Kamu punya tabiat buruk-buruk yang lain? Hilangkanlah dengan ilmu, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak butuh kepada zodiak-zodiak seperti ini. Enggak butuh. Semuanya perlu dibuang di sampah. Kalau lakukan araf dahuk mahu anak usihrun wasahiru tabaru kafiro, dan kau telah mengetahui hukumnya dan bahwasanya itu termasuk sihir dan tukang sihir itu termasuk kafir. Binasi kaulillahi taala, dengan penegasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattabau matatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman enggak kafir, dia enggak ikut. Walakinnas syayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang mereka itu kafir. Yu'allimunan nasa sihra, lah ini syahidnya. Mereka mengajarkan, setan-setan tadi mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dikatakan oleh Allah, wa ma walakinnas syayatina kafaru. Wa ma unzila 'alal malakain, demikian juga mereka mengajarkan terhadap apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Di Babil, Babil nama tempat. Harut wa Marut. Ini adalah badal dari Malakain. Nama dua malaikat tadi adalah Harut dan Marut. Jadi zaman dahulu ada kejadian banyak manusia mempelajari ilmu sihir di zamannya Nabi Sulaiman. Dan Allah menurunkan dua malaikat ini sebagai bentuk ujian bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin, kedua malaikat tadi tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, hatta yakula innama nahnu fitnah. Mereka sudah mengatakan kami adalah fitnah dari Allah, kami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan kafir, fala takfur, maka kalian jangan kafir. Fa ya'lamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, maka mereka pun mempelajari dari kedua malaikat tadi apa-apa yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Makanya termasuk ilmu sihir, memisahkan antara anak dengan bapak, memisahkan antara suami dengan istri, biasanya pakai pelet. Pelet itu ada yang untuk mendekatkan, ada yang untuk menjauhkan. Ini ilmu sihir. Dan banyak sekali para tukang-tukang sihir, para dukun itu mereka berdalil dengan Nabi Sulaiman. Banyak sekali. Nabi Sulaiman dulu punya banyak jin katanya. Oh, lain. Nabi Sulaiman ditaati malah dijadikan pemimpin jin. Jin malah tunduk kepada Nabi Sulaiman atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kamu malah tunduk kepada jin. Kebalikannya. Maka ini tidak boleh, ini termasuk sihir, termasuk kufur. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'nillah, dan mereka tidaklah bisa memberikan bahaya dengan sihir tersebut kepada seorang pun, illa bi'nillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini nas, ilmu sihir itu ilmu yang membahayakan, enggak ada manfaatnya. Dan mereka mempelajari apa-apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Maka mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu enggak boleh. Binas ayat ini enggak boleh. Segala ilmu yang bisa membahayakan dan menjauhkan seorang dari manfaat ini tidak boleh dipelajari. Walaqad 'alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarah, lam di sini lam ta'kid, bahwasannya orang yang ishtarah, yang mempelajarinya atau yang mengamalkannya atau yang membelinya atau yang menggunakannya, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak memiliki bagian di akhirat. Khalaq adalah bagian. Ini juga sama, ini juga min zaidah, aslinya khalaqun, dia adalah mubtada muakhirnya. Malahu fil akhirati khalaqun, gitu secara hukum bahasa Arab. Bukan secara kalamullah. Jadi min di sini adalah zaidah secara hukum bahasa Arab, bukan secara makna. Min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh amat buruk sekali apa yang mereka tukar untuk diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, andai saja mereka mengetahui. Jadi barang siapa yang mempelajari sihir ini sebenarnya rugi. Rugi. Walaupun terkadang dengan ilmu sihir itu dia dapat uang, bisa mengobati orang dengan izin Allah, bisa menyantet orang. Ini semua walaupun dia dapat uang, tapi benar-benar dia rugi. Hukumnya wajib dibunuh. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan dia bertanya lalu membenarkan apa yang diucapkan oleh peramal tadi, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau sekedar bertanya dan tidak membenarkan, maka sholatnya 40 hari enggak diterima. Kalau membenarkan, maka dia kafir. Wasahiru indahu takahunun fima yata'allaku bil umuril ghaibiyah, dan tukang sihir memiliki takahun. Takahun itu apa ya? Takahana ya, takahanu menjadi kahin. Sok-sok mendukun. Suka-suka nebak, suka-suka memfonis. Fima yata'allaku bil umuril ghaibiyah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Oh, kamu nanti jodohmu ini. Oh, kamu nanti ajalmu ini. Ini tukang sihir. Falaqad kathura syarrul munajjimina was-saharati fil biladil yamaniyati wa ghairiha. Sungguh telah banyak keburukan para ahli bintang, para tukang sihir di negeri Yaman dan juga negeri yang lain. Yajibul ingkaru alaihim wa tahdhiru minhum, wajib untuk diingkari dan juga diperingatkan dari mereka. Wa yurbatun nasu bi syar'illah, dan wajib manusia itu diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk berdakwah kepada manusia, mengingatkan mereka dari keburukan syirik, mengajak kepada pemurnian tauhid, menjauhkan dari para dukun, para sihir, tukang sihir. Wa yahuddu 'alal i'timadi 'ala Allah, atau wa yuhassu 'alal i'timadi 'ala Allah, dan mereka hendaknya dianjurkan untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah. Jangan gugup, jangan gubris tukang sihir. Wa yuhadzdzaru min haula'il khawanah, dan diwajib diperingatkan dari para tukang khianat, para sahir, para kahin. Alladzina ba'duhum idza arada an yatazawwaja yadhhabu lil kahin aw al munajjim yaqulu lahu intadir al'an sa'atu falakin la taqid wa la tadhhab bi ahlika ila baitika hadhihi sa'ata. Di mana seseorang kadang mau nikah pergi ke dukun atau ke tukang ramal. Kemudian tukang ramal tadi mengatakan, intadir, tunggu. Jangan sekarang, ini adalah waktunya demikian, ini harinya jelek. Nogodino, enggak pas ini. La taqid, jangan kamu akad. Wala tadhhab bi ahlika, jangan pergi. Jangan ajak ke rumahmu, maksudnya jangan bangun rumah tangga. Waktu ini jangan, ini waktunya lagi enggak beres, lagi enggak tepat. Nah ini. Gedabrus, gedabrusnya para dukun. Wa yabqa yuraqibun najma wa yuraqibul qamara kullu hadza dhalalun. Kemudian dia menetap untuk memeriksa bintang, memeriksa bulan, meramal waktu, diramal, dikait-kaitkan. Kullu hadza dhalalun, semua ini adalah kesesatan. Wa aqidu, dan akidah-akidah, tata'arudu ma'at tawakkuli 'ala Allah subhanahu, yang bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Kalau kamu mau nikah, bismillah, budal, berangkat langsung. Hari apa saja, gak ada hari yang buruk, gak ada. Baik itu di bulan Selo, di bulan Dzulqa'dah, atau bulan Dzulhijjah, bulan gak ada. Kalau kamu percaya malah kena, karena kepercayaanmu. Makanya jangan percaya, tawakal Allah. Demikian juga tiaroh, kalau ada burung lewat sini, kalau ada burung gini, enggak usah percaya. Kalau percaya, salahnya sendiri. Wa huwal qailu, sementara Allah yang berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian tawakal jika kalian beriman. Wa fi sahihaini min hadithi Zaid bin Khalid al-Juhani, dalam sahihain dari hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani, Abu Abdurrahman. Ada juga yang mengatakan Abu Tolhah, dan juga ada yang mengatakan Abu Zur'ah Al-Juhani. Dari Juhainah, kalau dinasabkan jadi Juhani, bukan Juhaini, bukan, tapi Juhani. Seperti Muzainah juga Al-Muzani. Qala sallallahu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, pernah suatu hari Rasulullah salat bersama kami. Salat as-subhi bil Hudaybiyah, yaitu salat subuh ketika perang Hudaybiyah atau ketika sulh Hudaybiyah. Wa ala adhari sama'in kanat minal lail, salat waktu itu bekas hujan di malam hari. Kanat di sini adalah tamah, salat di bekas-bekasnya hujan, karena dulu atapnya pakai pelepah kurma, jadi masih bocor lantainya dari tanah, dari pasir, dari tanah, maka becek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Falamma insarafa, maka ketika beliau selesai, aqbala 'alan nas, beliau menghadap kepada manusia. Ini sebagai dalil bahwasanya imam setelah salat wajib, setelah salat hendaknya ia menghadap kepada manusia. Ini sunnah. Nah, kalau di masjid-masjid ahlul bidah, di masjid-masjid awam, biasanya setelah salat imamnya tetap lanjut hadap ke depan, nanti baru doa. Macam-macam. Seorang imam sunnahnya setelah sholat adalah menghadap kepada makmum dan berzikir. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa Rasulu a'lam. Mereka menjawab, wala alam, Allah wa Rasulu a'lam. Kalau kata orang Sumatera tua-tua itu apa? Alam bu. Padahal itu Allahu a'lam, bukan alam bu. Allah wa Rasulu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah mengatakan, qala. Di sini Rasulullah. Qala lagi, fa'ilnya adalah Allah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini dari kalangan hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Kalau orang, kalau hambaku yang mengatakan kita diberikan hujan karena sebab keutamaan Allah dan juga rahmatnya, maka dia itu beriman kepadaku dan dia ingkar terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Kalau orang yang mengatakan kami diberi hujan disebabkan bintang ini, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Karena itu bintang tidak bisa diambil dalil untuk kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Qala an-nujumu makhluqatun li syai'in aradallahu ta'ala. Bintang-bintang itu diciptakan untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Wal istisqa'u biha sya'nul jahiliyah, dan meminta hujan dengan meramal bintang-bintang ini adalah termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau meminta hujan kemudian meramal bintang atau meminta kepada bintang, ini adalah kebiasaan jahiliyah. Sahabat fi sahih Muslim, telah tetap dalam sahih Imam Muslim min hadis Abi Malik Al-Asy'ari. Dari hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Ka'ab bin Asim. Abu Malik Al-Asy'ari namanya adalah Ka'ab bin Asim radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku, mereka tidak mau meninggalkannya. Al-fakhru fil ahsab, yaitu bangga dengan nenek moyang, dengan kekuatan, dengan kedikdayaan, dengan harta yang dimiliki oleh nenek moyang. Ini termasuk perkara jahiliyah. Makanya kalau punya anak jangan diceritai tentang kehebatan bapak-bapaknya, kehebatan kakek-kakeknya. Gak usah. Nanti anak itu jadi apa? Pede dengan martabatnya, pede dengan nasabnya. Lihat sebagai gantinya Nabi Yakub mendidik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semenjak kecil diingatkan bahwasanya bapak-bapaknya adalah para nabi. Jadi dididik kalau mau menceritakan bapak-bapaknya itu ceritakan yang baik. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diingatkan kepada nikmat-nikmat berupa ilmu, jangan dibanggakan kepada dunia. Dulu kakekmu itu kaya raya. Dulu bapakmu kaya raya. Ini bukan didikan yang bagus. Dan termasuk perkara jahiliyah, fakhr fil ahsab. Bangga dengan kekuatan-kekuatan atau kesombongan yang dimiliki oleh keluarga besarnya. Ini termasuk orang-orang, termasuk kebiasaan jahiliyah. Dan ini banyak sekali kita dapati. Makanya kalau orang itu sedang kaya, sedang naik daun, sedang tinggi, nanti biasanya semua orang akan mengaku keluarganya. Itu kawanku, itu pakleku, itu ponaanku. Nah, itu. Karena mereka fakhr. Mereka bangga dengan kekuasaan mereka. Ini termasuk perkara jahiliyah. Sebagai gantinya, didiklah anakmu sejak kecil untuk mengenal keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kerabat-kerabatnya, sebagaimana dulu Nabi Yakub mengenalkan kepada Nabi Yusuf bahwasanya engkau adalah keturunan para nabi, bapak-bapakmu dulu adalah nabi, diberikan oleh ilmu, tidak dikenalkan kepada harta dan juga kesombongan duniawi yang lain. Ini termasuk perkara jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, Kedua adalah mencela nasab. Kalau sama, ahsab sama ansab itu sebenarnya sama, keturunan. Tapi kalau ahsab itu lebih dalam sesuatu yang jaya, kejayaan nenek moyangnya. Kalau ansab itu secara umum. Mencela nasab, mencela nenek moyang, mencela bapak, mencela ibu, mencela nenek. Ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Dan masih banyak sampai sekarang. Waniyahah, meratapi mayit lebih dari batasan yang dibolehkan. Ini juga enggak boleh. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bantuan ilmu perbintangan. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Qala dalla hadza 'ala anna al istisqa' bin nujum ma yaf'aluhu katsirun minal munajjimin, bukan minal munajjimun. Min umuril jahiliyah, ini menunjukkan bahwasanya meminta hujan dengan bantuan ilmu perbintangan dan apa yang dilakukan oleh para ahli bintang ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Banyak sekali ikhwan manusia sampai zaman sekarang mengatakan pawang hujan. Ini juga kufur. Omongan pawang hujan. Hujan kok ada pawangnya? Ini ucapan kufur. Masih banyak sekali awam di tengah-tengah manusia kita dengar mereka bilang pawang hujan. Ayo, siapa yang bisa datangkan hujan pawangnya? Ini termasuk kufur. Karena hujan termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Qala bil munasabah, nah karena kebetulan, kata Syekh Yahya, karena pembahasannya kebetulan membahas tentang para ahli bintang, fa innahu yajibu 'alal muslimina al-bu'du wal hadaru min kutubid dajli was-sihri wat-tanjimi wasy-sya'wadha. Maka diperingatkan sekalian, kata saya, mumpung pembahasannya tentang masalah perbintangan, maka sekalian disebut. Ini enggak apa-apa ya, ikhwan. Ini bukan ngelantur, ini enggak apa-apa. Ketika pada suatu pembahasan kemudian sekalian disebut kejadian pada saat itu, enggak apa-apa. Ini bukan termasuk istitrot yang dilarang. Wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi dan berhati-hati dari kitab-kitab ad-dajjal, yaitu kitab-kitab gedabrus, kitab-kitab dusta, kitab-kitab yang menjadikan seorang jadi dajjal. Kitab perdajjalan. Wasihir, kitab sihir, kitab-kitab sihir, buku-buku sihir wajib dibakar hukumnya. Dimusnahkan. Wat-tanjim, kitab-kitab perbintangan. Wasyawadah, kitab-kitab perdukunan. Ada mantra-mantra, ada ilmu-ilmu kanuragan, meminta bantuan kepada jin dengan syarat-syarat yang haram. Ini semua harus dimusnahkan, harus dibina, dibinasakan. Allati minha, di antaranya adalah Syamsul Ma'arif, kitab Syamsul Ma'arif. Ini juga kitab perdukunan. Li Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni Ad-Dillil. Bacanya Ad-Dillil. Bukan Ad-Dolil, tapi Ad-Dillil. Yaitu Sigha Mubalaghah dari Dol, Dilil, Pol, Sesate. Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni Ad-Dilil. Alladhi allafa kutuban kathiratan fi sihir, yang telah menulis banyak sekali kitab-kitab dalam masalah sihir. Wandur kasyfad dunun. Ini kalau kasyfad dunun ini bukan. Ini hanya apa namanya? Mu'jam kitab-kitab. Kasyfad dunun. Al-Mujallad al-Rabi, safha 88. Wa kitab Abi Ma'syar al-Falaki, juga kitabnya Abu Ma'syar al-Falaki. Fit Tanjim, dalam masalah perbintangan. Wa kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, juga kitab Rahmah dalam masalah pengobatan dan juga hikmah. Limahdi bin Ibrahim As-Sobiri, punyanya Mahdi bin Ibrahim As-Sobiri. Waqad nusiba lis-Suyuti wa laisa bisahih. Kitab ini pernah dinisbahkan kepada Imam As-Suyuti dan tidak benar. As-Suyuti Abul Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti punyanya Abul Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar. Demikian juga wa kitab Ad-Durrul Mandum fit Talasim wan Nujum lil Kashfawi, wa kitab Al-Mindil li Sulaimani wa amsal hadhihi al-kutub al-khurafiyah asy-syirkiyah Dan juga semisal dengan kitab-kitab ini, kitab-kitab khurafat, kitab-kitab syirik, allati tandahu bil kufri as-surah atau surah, yang benar-benar mengucapkan dengan kekufuran yang lantang, as-surah, terang, isinya adalah kufur surah. Nah, ini kita membahas seperti ini adalah demi mengingatkan kaum muslimin, menyelamatkan kaum muslimin, ya ikhwan. Jangan dikatakan suka mengkafirkan, pembahasan ini kufar, kufur, kufar, kufur, kufar, kafir, kufar, kafir. Ini loh kalian, kaum mukminin, wahai orang-orang yang mendengarkan, ini diingatkan supaya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bentuk kasih sayang dari saudara-saudara kalian yang mengingatkan, mengajak kepada keselamatan. Ini bukan kok mengkafirkan orang. Ini loh orang ngajak baik, ngajak biar bertauhid, ngajak biar selamat. Dan ini nasihat. Jadi jangan sensitif kemudian dikatakan kufar kafir, kufar kafir, kafirkan orang katanya. Ini loh kita menyelamatkan, memberi nasihat kepada segenap kaum muslimin agar menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan, dan supaya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahrikuha izalatu mungkarin, maka membakar kitab-kitab tadi adalah termasuk menghilangkan kemungkaran. Wa irahatun min istitarati syarriha, dan termasuk mengistirahatkan kaum muslimin dari istitarah, beredarnya keburukannya. Jadi harus dibakar, harus dimusnahkan kitab-kitab yang menyesatkan manusia, baik itu dengan ilmu kesyirikan atau kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab maksiat, kitab-kitab kufur, semua itu harus dimusnahkan, harus dibina, dibinasakan. Karena itu menyesatkan kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kita dari bait syair ini, dan perlu diingat bait syair ini nanti ada sambungannya. Ingat, Al-Imam Ibn al-Wardi dalam bait syair ini menasihatkan agar seseorang berpedoman dengan syariat dan jangan berkawan, bergantung dengan perdukunan, dengan sihir, dengan ilmu-ilmu primbon, ilmu-ilmu kejawen. Karena nanti ada sambungannya. Karena otak manusia enggak akan mampu memikirkan semua itu. Hikmah dibalik, kenapa orang diberi rezeki sedikit, rezeki banyak, kenapa diberi hidayah, kenapa ada yang diberi jodoh, kenapa ada yang gak diberi jodoh, kenapa ada yang diberi anak, kenapa ada yang tidak. Semua itu, otak itu gak mampu memikirkan. Itu rahasia ilahi. Maka tidak ada gunanya mempelajari dan mencari tentang ilmu tersebut. Kewajiban seorang mukmin adalah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal, dan mengambil sebab. Jadi perlu diingat pemahaman ini supaya nanti nyambung dengan bait berikutnya. Dan insyaallah bait berikutnya akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.